نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Astamir, kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bab ma jaa'a fir ruqa was-sama'i. Bab apa yang datang tentang permasalahan ar-ruqa dan permasalahan as-sama'i. Bab ini, bab yang ketujuh dari kitab Tauhid, merupakan pelengkap, ya, pelengkap dari bab yang sebelumnya. Karena masih ada keterkaitan pembahasan. Bab yang keenam bagaimana judul babnya? Bab minasyirki lubsul halqati wal haiti wa nahwihima biraf'il bala au daf'i. Termasuk kesyirikan adalah memakai halqa, gelang, khayf, tali, atau yang semisal dari keduanya dengan tujuan untuk mengangkat bala atau mencegahnya atau menolaknya, menangkalnya. Nah ini di bab yang ketujuh masih ada keterkaitan dengan hal itu. Oleh karena itu disebutkan dengan maja'a. Maja'a firruqa wa tamai. Apa yang datang, yaitu dari riwayat-riwayat, dari dalil-dalil, ya, dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang ar-ruqa. Ar-ruqa itu ruqyah, ya, bermakna ruqyah. Wat-tama'im, bentuk jamak dari apa? Tamimah. Tama'im, bentuk jamak dari tamimah. Padahal pada bab sebelumnya sempat disinggung tamimah itu. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Kenapa disebutkan lagi di bab yang ketujuh ini? Sebagai pelengkap. Yang pertama, untuk melengkapi faidah terkait dengan bab ini. Bab tamimah dan yang semisalnya. Kemudian juga lafaz maja'a ini biasa dipakai oleh para ulama, fuqaha, untuk di dalam kitab-kitab mereka untuk menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan yang butuh kepada tafsir, butuh kepada rincian yang lebih detail. Permasalahan yang sifatnya global, umum. Nah, kalau ada di sana ada masail yang merupakan masail rincian, maka disebutkan dengan maja'a fi kadza wa kadza. Apa yang datang tentang permasalahan ini dan permasalahan itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya permasalahan tersebut butuh adanya tafsir. Ya, barakallahu fiik. Tafsir dalam hal apa? Terkait dengan tamimah, halqah. Ya, terkhusus dalam hal tamimah. Dalam bab sebelumnya disebutkan man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Di situ disebutkan dengan lafaz umum. Ya. Tamimah dengan segala bentuk dan jenisnya. Nah, di sana ada beberapa riwayat dari para ulama yang memperkecualikan. Ya. Memperkecualikan di sana ada tamimah yang dibolehkan. Yaitu ketika tamimah itu berisi lafaz-lafaz Al-Qur'an. Berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama rukhsah, memberikan keringanan, memberikan rukhsah, pembolehan dalam hal itu. Ya. Insyaallah nanti akan kita lalui pembahasannya. Ya. Maksudnya di sini adalah kenapa bab ketujuh ini disinggung padahal masih ada keterkaitan dengan bab sebelumnya, karena tadi ada rincian yang butuh dijelaskan. Kita baca hadis yang pertama. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه في دلال الصحيح يعني مقصود في سنة دلال الصحيح البخاري dan sahih muslim disebutkan dengan lafaz fi sahih. Ini biasa dipakai untuk menunjukkan bahwasanya riwayat atau hadis yang akan disebutkan itu terdapat di dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim atau di keduanya. Di dalam sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabi dari kaum Ansar, أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Jadi ketika Rasulullah semasa hidup beliau banyak melakukan safar. Safar terkhusus untuk atau dalam rangka jihad fi sabilillah, mengutus pasukan, ya, mengirim pasukan dan sebagainya. Maka Abu Bashir Al-Ansari ini mengisahkan bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah di sebagian safar. Fa'arsala rasulan, maka di safar itu Rasulullah mengutus seorang rasul, seorang utusan. Maksudnya di sini rasul itu memang dalam bahasa Arab wazannya fa'ul, ya, rasul wazannya fa'ul, tapi maknanya mursal, seseorang yang diutus. Jadi mana rasul adalah utusan. Di sini Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada rombongan safar ketika itu. Apa isi pesannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min wadarin. Jangan sampai ada tertinggal di leher unta qiladah, yaitu kalung atau yang diikatkan. Qiladah bisa bermakna apa? Kalung, sesuatu yang diikatkan di leher, dikalungkan di leher. Isi dari pesan Rasulullah kepada rombongan safar itu adalah jangan sampai ada tertinggal di leher unta qiladah, kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali busur panah. Busur panah, ya, yang melengkung itu, mesti ada senarnya, ada talinya. Nah, biasa orang Arab memakai tali busur, terutama yang sudah usang, itu dipakai untuk jimat. Biasanya mereka kalungkan, mereka ikatkan di leher-leher unta mereka. Tujuannya apa? Untuk menolak bala, untuk menolak air, dan semisalnya. Untuk mencegah dari musibah, kejelekan. Maka di sini Rasulullah, sebagai bentuk pengingkaran beliau terhadap hal itu, karena mengandung kesyirikan padanya, dan sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan bagi umat, beliau memerintahkan rombongan safar itu untuk menghilangkan segala bentuk kalung yang diikatkan di leher-leher unta. Sampai beliau menyebutkan dengan ta'kid, alla yabqayanna, jangan sekali-kali ada yang tertinggal di leher unta, jangan sekali-kali masih ada yang terpasang di leher unta qiladah, kalung dari apa? Dari busur, tali busur panah. Au qiladatun, ini adalah dari rawi. Rawi di sini menyebutkan ada syak, ragu ketika meriwayatkan apakah qiladah yang disebutkan di riwayat ini, di hadis ini, muqayyad. Muqayyad itu terikat hanya pada, yang dimaksudkan hanya pada kalung yang terbuat dari tali busur panah, ataukah semua kalung walaupun tidak terbuat dari busur, tali busur panah. Disebutkan dengan di sini lafaznya qiladatun min watar au qilada. Ini adalah syak min rawi, keraguan-raguan dari rawi apakah hadisnya menyebutkan qiladah secara mutlak, semua bentuk qiladah baik yang terbuat dari tali busur panah ataukah tidak, ya. Nah, illa kuti'at, kecuali harus diputus. Ya. Kita baca syarahnya untuk hadis ini sahih, ya, disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah munasabatul babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Apa? Annahu istimraru fi dzikri al-asya'i allati tukhillu bi 'aqidati at-tauhid min ar-ruqa wat-tamaim asy-syirkiyah. Bahwasannya bab ini, yaitu bab yang berjudul bab Maja'a Firruqa Wattama'in, ini merupakan istimrar, kelanjutan. Kelanjutan fi zikril asya dari penyebutan perkara-perkara yang bisa tukhillu bi'aqidati tauhid, yang bisa merusak akidah tauhid. Baik berupa ruqa, ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah, ya, ruqyah bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya, ruqa. Wattama'im, bentuk jamak dari tamimah. Yang syirkiyah. Ruqyah dan tamimah yang syirki. Ya, yang syirkiyah, mengandung kesyirikan padanya. Maja'a fi ruqa wattama'im ay minan nahyi amma la yajuzu minha. Makna dari judul bab, apa yang diriwayatkan tentang ruqyah dan tamimah, ruqa dan tamaim, maksudnya dari larangan minan nahi amma la yajuzu minha, yaitu riwayat-riwayat yang berisi larangan terhadap ruqa atau ruqyah dan tamimah yang tidak diperbolehkan, yaitu yang mengandung kesyirikan atau kebid'ahan. Fis sahihi ay fis sahihain, makna dari ucapan muallif fis sahih maknanya adalah fis sahihain, yaitu di dalam dua kitab sahih. Kalau disebutkan secara mutlak fi sahihain, maka maknanya adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sahihain ini bentuk apa? Bentuk apa? Kalau dalam bahasa Arab, bentuk apa ini? Mutanna. Ya. Sahihan. Dua kitab sahih. Ya, majrurnya sahihain. Yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Bashirin, huwa sahabiyun syahida ghazwat al-Khandaq. Abu Bashir Al-Ansari adalah seorang sahabi yang mulia. Beliau mengikuti perang Khandaq. Yaitu perang di mana kaum muslimin dikepung oleh kaum musyrikin dari segala penjuru, dari berbagai kabilah bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin di negeri Madinah. Maka dibuatlah Khandaq Farid sebagai bentuk strategi perang untuk menghadapi pasukan kaum musyrikin. Wa mata ba'da as-sittin. Beliau meninggal setelah lewat usia 60. Ya, beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu setelah lewat usia 60. Biasanya kalau di dalam biografi atau terjemah disebutkan seperti ini, wa mata ba'da as-sittin, ini tidak disebutkan secara tegas 60 berapa? 61 atau 62 atau 63? Yang jelas lebih dari 60 usianya. Ya. Nah, qiladatun ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Qiladah ini adalah kalung, ya. Ma yu'allaq, yang diikat di leher unta atau yang semisalnya. Watarun wahidu awtaril qaus. Watarun adalah bentuk tunggal mufrad dari autar. Jadi bentuk jamaknya itu adalah autar. Bentuk tunggalnya watar, bentuk jamaknya adalah autar. Autaril qaus. Wahidu autaril qaus, bentuk tunggal dari tali busur. Ya, qaus itu busur yang melengkung. Itu namanya qaus. Makanya kalau kita baca belajar dulu seluruh, sering kita dapati apa? Bainal Ausain. Di antara dua busur. Maksudnya apa? Tanda kurung. Di antara tanda kurung. Busur panah bentuknya seperti itu. Melengkung. Itu Aus namanya. Ya. Wadarul Aus adalah tali busur. Ya. Tali busurnya atau senarnya. Al-Qiladatun. Ya, pada hadis lafadznya disebutkan qiladatun min watarin au qiladatun. Au qiladatun syakkun min ar-rawi. Ini penjelasan dari syarih. Ini adalah keraguan-raguan dari perawi hadis ini. Al-qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watarin au mutlaqatun min al-watari wa ghairihi. Ini adalah bentuk keraguan-raguan dari perawi, apakah qiladah itu yang dimaksudkan adalah khusus yang terbuat dari tali busur panah, ataukah mutlak sifatnya dari segala bentuk atau dari segala bahan, tidak hanya tali busur panah. Tapi keraguan-raguan ini tidak mencacati hadis, tidak mencacati hadis, karena yang di sini yang disebutkan adalah qiladah, itu yang menjadi iktibarnya. Pokoknya segala yang terikat di leher unta itu harus diputus. Ini perintah Rasulullah SAW. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Makna global dari hadith ini. Annal nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus di sebagian safarnya man yunadi finnas. Utusan yang tugasnya untuk menyeru kepada manusia, menyeru di depan manusia, bizalatil qalaid, untuk menghilangkan qiladah. Qalaid bentuk jamak dari qiladah, itu kalung yang dipasang atau terikat di leher. Allati fi riqabil ibil, yang terdapat di riqab, itu bentuk jamak dari raqabah. Di leher-leher unta. Allati yuradu bihadha daf'ul 'aini wa daf'ul afati. Yang tujuan dipakainya qalaid atau qiladah itu adalah dalam rangka daf'ul 'ain, untuk menolak air pandangan mata yang hasad atau yang takjub. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, air itu bisa muncul karena pandangan mata yang hasad, yang tidak suka, atau sebaliknya, pandangan mata yang takjub atau kagum terhadap sesuatu. Nah, karena memang al-ain hakun, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-ain hakun. Ain itu benar adanya. Nah, tapi tidak boleh menangkal ain dengan cara-cara yang seperti ini, karena tidak disyariatkan. Wadaful afati, juga dalam rangka untuk menangkal afat, segala bentuk kejelekan, musibah, malapetaka. Itu adalah afat. Lianna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu. Karena hal itu mengikatkan qiladah di leher-leher unta, itu termasuk kesyirikan yang wajib dihilangkan. Tidak boleh dibiarkan. Munasabatu al-hadith lil-bab. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin faidah di dalam syarahnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ba'ir. Ya, menyebutkan ba'ir. Unta. Tapi apakah bangsa Arab itu hanya mengikatkan qiladah di leher-leher unta? Ya, beliau menyebutkan dzakarul ba'ir. Disebutkan di dalam hadis ini ba'ir unta, karena hadza huwa alladhi kana muntashiran hina dzalik. Karena memang yang tersebar ketika itu adalah unta. Fa hadza al-qayd bina'an 'ala al-waqi' indahu. Pengkhususan penyebutan unta di dalam hadis ini itu dibangun di atas realita atau kondisi yang ada ketika itu. Fayakunu katamtil, maka penyebutan ba'ir, unta, ini hanya tamtil, hanya penyebutan contoh saja. Hanya permisalan, atau menyebutkan misalnya, contohnya. Walaysa bi mukhassis, bukan pengkhususan. Jadi zahir dari penjelasan beliau, itu tidak hanya terikat di leher-leher unta, tapi di hewan-hewan tunggangan yang lain, bisa jadi kuda, bisa jadi keledai atau yang semisalnya. Tapi disebutkan di dalam hadis ini lafaz unta karena apa? Yang banyak dipakai ketika itu. Kendaraan yang paling banyak ditunggangi atau paling banyak digunakan ketika itu. Ala syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab, dengan judul bab. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlid al-ibli wa nahwiha الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك. Apa kesesuaian hadis ini dengan judul bab? Dari sisi bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada bahwa taklid mengikatkan pada onta dan yang semisalnya autar, tali-tali busur panah atau yang semakna dengannya lidafil afat dalam rangka untuk menolak afat kejelekan itu adalah haram hukumnya dan dihukumi sebagai kesyirikan. Ya, mana ulang? Ini mungkin mengartikannya agak sulit. Min haitsu dari sisi innahu yadullu bahwasanya hu innahu punya kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ke hadis. Min haitsu innal haditha yadullu ala anna taqlid al-ibil, bahwasanya hadis itu menunjukkan kepada bahwasanya taqlid mengikatkan unta atau yang semisalnya tali-tali busur panah, yang mengikatkan tali-tali busur panah di unta atau yang semisalnya yang semakna dengannya dalam rangka untuk menolak kejelekan, ini hukumnya haram dan dihukumi sebagai kesyirikan. Li'annahu min ta'liqit tamaimi al-muharramati. Karena itu termasuk menggantungkan tamaim yang haram hukumnya. Ma yustafadu min al-hadis. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-faidatul ula anna ta'liq al-awtari, bahwasanya mengikatkan atau menggantungkan tali-tali busur panah lidafil afat dalam rangka untuk menolak kejelekan fi hukmi tsama'i fi tahrim, termasuk hukum tamimah di dalam pengharaman. Jadi diharamkan sama seperti tamimah. Al-faidatu tsaniyah izalatul munkar. Ya, di dalam hadis ini juga terdapat faedah apa? Ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran, izalatul mungkar, bagi barang siapa yang mampu. Ini sesuai dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya dan seterusnya. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adabul iman. Al-faidatus salisah, faedah yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Ini juga penting, ya. Ada faedah penting dalam hadis ini, yaitu tablighun nas, menyampaikan kepada manusia ilmu, peringatan, ya. Menyampaikan ilmu, peringatan, nasihat kepada manusia perkara-perkara yang bisa yasunu aqidatahum, bisa menjaga akidah mereka dari segala bentuk syubhat yang bisa merusak akidah. Ini adalah kewajiban bagi kita semua sesuai dengan kemampuan, menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan kita hal-hal yang bisa menjaga akidah mereka. Nah, ada huwa syarhu hadal hadis ini, selesai syarah hadis ini. InsyaAllah untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah ta'ala. Diupayakan ya, diupayakan untuk bisa dihafal. hadisnya. Apalagi hadis yang barusan kita baca, yang barusan kita bahas ini dari kitab Sahih, dari Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang jelas kesahihannya. Diupayakan untuk dihafalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pengumuman yang perlu disampaikan? Tidak ada? Ada pengumuman bulukan untuk kegiatan di lahan? Sudah diunggah? Ini sebagai informasi aja ya, yang sudah tahu ya. Terus yang belum tahu ya diinformasikan kepada kita. Alhamdulillah, mulai hari ini tadi, mulai pagi ini tadi, lahan kita ya di Nongsa, di Batu Besar, sudah mulai ada kegiatan perataan lahan. Ya. Memang kita memakai alat berat, tapi mungkin ada kegiatan lain yang butuh tahun dari ikhwan. Apa? Katanya mau panen itu. Kebun. Jadi? Tidak jadi dipanen. Sudah dipanen orang. Kemarin rencananya kan mau panen kebun itu. Ya, dapatnya apa? Ada pisang, ada. Ya. Nah. Ya, kan insya Allah. Ya. Ya setidaknya mungkin yang tidak bisa ta'awun secara fisik atau yang semisalnya minimalnya bisa ta'awun dalam bentuk doa. Ya, dalam bentuk doa supaya upaya yang kita lakukan ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah. Harapannya bisa bermanfaat ya untuk kita semua, untuk menjaga agama kita dan keimanan kita, serta bisa bermanfaat besar bagi dakwah salafiyah ke depannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdika. Shalallahu alaihi wa sallam.